Titip ka angin pangnepikeun ka asih, talata ka mega pangmawakeun ieu cinta. Ka anjeuna nu kaimpi tadi wengi, nu kasawang nu ngalangkang unggal berang. Sok sanajan urang teh nembean tepang, tapi rasa mika cinta mah tos aya. Kembang kabunga papais endahna cinta, kahariwang pengasna tangka harapan. Di harita nagrak sumpah pada satu satia, pada bela salawasna datang ke harapan.